Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita dapat melanjutkan kembali kajian ta'lim, kajian ilmu. Fa insyaallah ta'ala malam ini kita akan membahas Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan yang ketujuh dari adab-adab talibul ilm, yaitu sikap hikmah, yaitu sikap hikmah. Telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah makna hikmah. Begitu pula dalil yang disebutkan beliau rahimahullah tentang maratibud da'wah, tingkatan dalam berdakwah. Begitu pula beliau membawakan contoh kisah A'rabi, seorang badui yang buang air kecil di satu bagian masjid. 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara yang pelan kepada A'rabi ini, menggunakan cara yang lembut. Dibiarkan dulu A'rabi tersebut kencing sampai, kemudian setelah itu baru beliau alaihi salatu wassalam menerangkan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di masjid. 6. Berikutnya kisah lain yang terjadi pada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Ketika beliau radhiyallahu anhu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bersin. Kemudian beliau mengatakan, mengucapkan yarhamukallah. Kemudian jamaah memandangi Muawiyah ibn al-Hakam. Kemudian Muawiyah mengatakan, ada apa kalian? Kemudian jamaah tersebut mengisyaratkan dengan tangan-tangan mereka agar Muawiyah diam, tidak berbicara dalam sholatnya. Ketika selesai, dalam kisah disebutkan falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan salatnya, selesai salat, maka Muawiyah mengatakan fa abi huwa wa ummi, aku jadikan bapakku dan ibuku sebagai tebusan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, bentuk pemuliaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau melanjutkan, ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya belum pernah melihat seorang mu'allim, pengajar, yang mengajarkan ilmu setelah beliau yang lebih bagus dibandingkan beliau alaihi salatu wassalam. Artinya mu'allim terbaik itu Nabi alaihi salatu wassalam. Fawallahi, demi Allah, kata Muawiyah ibn al-Hakam, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Ma kaharani, kahara artinya menampakkan wajah yang masam disertai dengan celaan dari lisan. Itu namanya kaharo. Demi Allah, beliau alaihi salatu wassalam tidak bermuka masam lalu melontarkan celaan kepada aku, kata Muawiyah. Wala darabani, tidak pula memukul aku. Wala syatamani, tidak pula mencela saya, kata Muawiyah Ibnul Hakam radhiyallahu anhu. Naam, ini sikap Nabi alaihi salatu wasallam kepada siapa? Muawiyah Ibnul Hakam. Naam, beliau berlaku lemah lembut kepada Muawiyah. Qala inna hadhihi shalah لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam selesai, beliau beritahu Muawiyah, sesungguhnya salat ini tidak pantas ada padanya sesuatu dari ucapan manusia. Artinya segala bentuk yang berupa ucapan manusia ditinggalkan dalam sholat. Hanya zikir-zikir, bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sholat, itu saja. Sehingga ketika disebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam, andaikan membaca ayat Muhammadur Rasulullah, maka orang enggak mengatakan kemudian sallallahu alaihi wasallam. Nah, diperkecualikan dalam salat. Tidak atau bukan tempatnya untuk terjadi padanya ucapan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu nama adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Setelah Syekh Al-Utsaimin membawakan kisahnya Muawiyah ini, beliau rahimahullah katakan, wa min huna najidu أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالحكمة كما أمر الله عز وجل. Dari sinilah kita dapati bahwa berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala haruslah dengan sikap hikmah sebagaimana yang Allah perintahkan. Harus dengan sikap yang hikmah, sikap bijak, sikap yang menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Itu dua contoh sikap Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengajarkan dengan sikap lemah lembut. Sikap lembut. Berikutnya wa mithalun akhar. Contoh lain, kata Syekhul Utsaimin, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadihi khatam dhahab. Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat orang di tangannya ada cincin emas. Haram bagi laki-laki menggunakan perhiasan emas, kalung, gelang, cincin, jam, ya. Wa khatamuz zahab haramun 'alal rijal. Cincin emas itu haram bagi laki-laki. Fanaza'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min yadihi wa rama bihi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung cabut cincin itu dari tangan orang ini, dilempar cincinnya, dibuang. Enggak pakai ngomong Nabi alaihi salatu wasallam, ambil, copot cincinnya, buang cincinnya. Kalau tadi lemah lembut, pelan. Kalau sekarang diambil langsung dengan tangan Nabi alaihi salatu wasallam tanpa berbicara, diambil, cabut, buang cincinnya. Enggak cuma diambil, dibuang cincinnya. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayadha'uha fi yadihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, salah seorang di antara kalian ada yang mau menggunakan jamrah minan nar, bara api. Beliau nilai orang laki-laki kalau pakai emas seperti pakai bara api di tangannya, yang nanti akan menjadi azab bagi orang tersebut di hari kiamat di neraka. Karena kenapa? Haram, dilarang oleh syariat. Fayadha'uha fi yadihi, yang kemudian dia letakkan di tangannya. Walamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lirrajul. Ketika orang ini atau Nabi alaihi salatu wasallam pergi, ada yang berkata kepada lelaki yang diambil cincinnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam kemudian dibuang. Khudh khatamak intafi' bihi. Ambil cincinmu, manfaatkan dia. Udah diambil sama Nabi, dibuang, datang orang bilang, wis ambilin, ambil lagi ya cincinnya, manfaatkan, eman-eman. Faqala, kemudian dia berkata, wallahi la akhudhu khataman tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya enggak akan ambil cincin yang sudah dibuang Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu sikap sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ditegur demikian. Mereka orang-orang yang belajar, mereka orang-orang yang menuntut ilmu, ditegur. Ada orang kemudian datang untuk mendukung kemungkarannya, dia tolak. Kalau kita mungkin ditegur, dimarahi, ya, dinasehati, atau bahkan di apalah, dia sita barangnya, marah, ya. Kemudian nanti mengadukan ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya pun marah kepada ma'had misalnya. Aku diambil ini kubi, harganya jutaan. Aku bawa HP, aku bawa ini, marah. ya, bahwa hal-hal yang dilarang oleh ma'had, melakukan pelanggaran-pelanggaran di ma'had, protes, ditegur, diingatkan, diambil, disita, protes. Naam. Padahal mereka orang belajar ilmu di ma'had, duduk, hafal hadis, hafal Al-Qur'an, mendengarkan penjelasan, tapi seakan-akan ilmu itu kemana, wallahu a'lam. Marah-marah, ini gurunya, ini pembimbingnya, ini pengurusnya di ma'had anaknya. Naam, marah kepada ma'had. Maka ilmu mengajarkan sikap hikmah. Ada kalanya lembut, ada kalanya keras, tegas. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tanpa bicara panjang langsung ambil, buang cincinnya. Walaupun dari emas. Walaupun dari emas. Naam. Qala fa uslubut tawjihi huna ashad li'anna li kulli maqamin maqal. Maka metode pengarahan dalam kisah ini ashad, lebih dahsyat, lebih keras. Kenapa demikian? Li kulli maqamin maqal. Masing-masing tempat, masing-masing posisi punya jatah ucapan yang tepat, caranya bagaimana. Nah, caranya bagaimana menyampaikannya, apakah harus dimarahi ataukah harus dilembuti. Nah, likulli maqamin maqal. Wa hakadha yanbaghi likulli man yad'u ila Allah ayyun zilal umura manazilaha wa alla yaj'alan nas ala haddin sawa wal maqsudu husulul manfa'ah. Demikianlah sepatutnya bagi orang yang berdakwah di jalan Allah azza wajal. Ada kalanya lembut, ada kalanya keras. Kepada ahlul bid'ah keras, tegas, hajar, boikot. Nah, kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang berhak mendapat kelembutan, maka dilembuti. Kepada orang-orang yang berhak mendapat ketegasan, keras, dikerasi, ditegasi. Nah, harus demikian. Dan itulah hikmah yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan kathiran. Naam. Hendaknya bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah untuk menempatkan setiap perkara pada tempatnya masing-masing, tidak menjadikan setiap orang itu di atas satu garis yang sama. Enggak semua orang sama kita menyikapinya. Kita harus memahami, ini orang awam, ini orang begini, ini orang faham, ini orang belajar, ini orang sudah diperingati berapa kali tapi terus bangkang, ini orang begini, ini orang begitu. Sikapnya lain-lain. Enggak semuanya sama, dipukul rata, harus lembut semua, harus santun semua. Ada kalanya harus keras, marah, atau bahkan dipukul. Atau bahkan dicabut, dirampas secara langsung. Dan itu bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, pemerintah kepada rakyatnya. Demikian. Naam. Wal maqsudu husulul manfa'ah. Tujuannya adalah untuk meraih manfaat. Naam. dan penilaian orang itu punya hikmah ataukah tidak bukan dari banyaknya pengikut. Orang itu dinilai sebagai orang yang hikmah hakim bukan dari banyaknya pengikut dia. Kadang orang lembut atau orang yang punya hikmah, orang yang sudah menempuh cara-cara terbaiknya dalam menunjukkan ke jalan Allah Azza wa Jal, tapi ternyata pengikutnya sedikit, yang menerima dakwah dia sedikit, justru banyak yang menentang dia, mu'anid. Ya, para anbiya Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah pilih menjadi nabi, menjadi rasul. Orang-orang yang terbagusnya, terbaiknya, paling berilmunya, paling hikmahnya di antara manusia. Tapi apa faktanya? Al-hidayah biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sebab hidayah. Hikmah itu apa? Bersikap hikmah di antara sebab orang mendapat hidayah. Tapi yang memberi hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Walaupun ditempuh sebabnya, kalau Allah enggak takdirkan orang itu mendapat hidayah, enggak akan dapat. Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi Abu Thalib. Nah, berlemah lembut kepada Abu Thalib, bahkan sampai mau meninggalnya pun didatangi. Apa hasil akhirnya? Huwa ala millati Abdul Muttalib, di atas millahnya Abdul Muttalib. Kufur, syirik. Para anbiya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sudah dilewati dalam kitab Tauhid, uridat alayyal umam faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan. Dipaparkan, ditampakkan kepadaku umat-umat. Maka aku pun melihat seorang nabi yang bersama dia beberapa gelintir orang saja. Ada juga nabi yang pengikutnya cuma satu dua orang saja. Wan nabi walaysa ma'ahu ahad, dan nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi ini caranya salah dalam berdakwahnya? Hasya wakala, sama sekali tidak demikian. Nabi itu orang-orang pilihan Allah, berdakwah dengan cara yang hikmah. Tapi enggak diterima dakwanya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak ukurnya bukan banyak sedikitnya yang mengikuti. Karena memang banyak pula orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak mau mengikuti al-haq. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka bersikap hikmah dalam berdakwah, mengajarkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa idza ta'ammalna ma 'alayhi kathirun min ad-du'atil yawm wajadna anna ba'dahum ta'khudhuhu al-ghirah hatta yanfira an-nasu min da'watihi. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada banyak dari kalangan para da'i, orang-orang yang berdakwah hari ini, kita dapati sebagian mereka itu tertimpa oleh sikap cemburu, kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kemungkaran, melihat ini dan itu, ya, pelanggaran, dia cemburu. hatta yanfiran nasu min da'watihi, sampai-sampai manusia itu lari dari dakwahnya. Modal dia cuman kecemburuan saja, tapi dia tidak punya cara bagaimana untuk menyampaikan kepada orang. Enggak memiliki sikap hikmah. Law wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman, law wajadtahu yushhiru bihi biquwwah wa bisyiddah. Kalau dia mendapati ada orang melakukan hal yang diharamkan, melakukan hal yang diharamkan, engkau dapati dia ini akan menampakkan membuat terkenal, membuat hal tersebut diketahui oleh yang lainnya, ya, dia florkan biquwwah wa bisyiddah, dengan kuat dan keras. Contohnya bagaimana, yaqul ma takhafullah ma takhshallah wa ma ashbah dzalik. Dia mungkin mengatakan, kamu enggak takut kepada Allah, kamu enggak khawatir kepada Allah, enggak takut kamu kepada Allah. Dia sampaikan sehingga membuat itu hal yang dilakukan itu menjadi diketahui oleh yang lainnya. Artinya dia saking cemburunya sampai ekstrim ketika mengingatkan orang tersebut. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Kamu begini begini begini. Tak takut kamu kepada Allah. Dan seterusnya. Hatta yanfira minhu, sampai dia pun lari dari orang tersebut. Wa hadza laisa bi thayyib, yang demikian tidak bagus, kata Syekh Al-Utsaimin, tidak baik. Li anna hadza yuqabal bid didd, karena demikian dilawan, dihadapi dengan sikap kontra, dengan sesuatu yang berlawanan, tidak sejalur, tidak sejalan dengan kondisi orang tersebut. Kalau dia orangnya melakukan hal-hal yang haram sendiri, melakukan pelanggaran-pelanggaran sendiri, enggak tampak oleh yang lainnya, maka jangan kemudian seakan-akan saking cemburunya kamu kepada perbuatan dia enggak terima, terus kamu tegur dia, kamu teriaki dia di hadapan orang lain. Kamu ini begini begini begini, saya lihat kamu begini begini, ada orang lain di situ. Padahal bagaimana, dia melakukannya sendirian, enggak ada yang tahu kecuali dirinya. Maka enggak tepat jika kemudian dia menegurnya dengan isyhar, dengan cara membuat terkenal kelakuan orang tersebut. Waqad qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, lamma naqala 'anil Syafi'i ma yarahu fi ahli kitab, fi ahli kalam. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata terkait apa yang dinukilkan dari Syafi'i rahimahullah tentang pandangan Syafi'i perlakuan kepada orang-orang ahli kalam. Artinya Syafi'i punya pendapat menghukum ahli kalam seperti apa. Apa itu? Hina maqala, ketika Syafi'i berkata, hukmi fi ahlil kalami ay yudrabu bil jaridi wal ni'al wa yutafu bihim fil asyair wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al kitab was sunnah wa aqbala 'ala al kalam. Kata Syafi'i rahimahullah, hukum yang aku miliki, pandangan hukum yang aku miliki terhadap ahlul kalam, orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, adalah ayyudrabu bil jarid wan ni'al, dipukul pakai pelepah kurma dan sendal. Dipukul sama pelepah kurma dan sendal. Nah. Wa yutafu bihim fil asyair, diarak di kampung-kampung sambil dipukuli. Wa yuqalu hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah. Inilah kemudian sambil dikatakan, lihat ini balasannya orang yang meninggalkan Alkitab was sunnah. Dipukul-pukul pakai sendal, pakai pelepah korma sepanjang kampung diarak, kemudian sambil diucapkan, inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab was sunnah wa aqbala 'alal kalam, dan mempelajari ilmu kalam. Nah, hikmah ini kira-kira Syafi'i loh, ulama besar. Nah, dipukul pakai apa? Pelepah korma, pakai sendal. Begitu pula Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana menghukum Sabir. Sabir, nah, orang yang ketika itu suka membahas ayat-ayat mutasyabihat. Sabir, nah, dipukul sampai berdarah, kemudian diasingkan, dipukul berapa kali, kemudian ditanyakan lagi kepada beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Enam, dikatakan kepada beliau radhiyallahu anhu oleh Sabir, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau mau bunuh saya maka silahkan langsung, tapi kalau engkau ingin, tujuannya ingin mengusir syubhat yang ada pada pikiranku, maka sudah hilang syubhat tersebut. Kurang lebih demikian kisah Sabir yang dihukum oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nam, itu hukuman kata Syafi'i bagi siapa? Ahlul kalam. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam berkata, mengomentari, innal insan idza nazara ila haula wajadahum mustahiqqina lima qalahu Syafi'i min wajh. Orang kalau dia melihat kepada orang-orang ahli kalam tersebut, kita kalau melihat orang-orang ahli kalam, maka kita akan dapati mereka ini orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman seperti yang diucapkan Syafi'i rahimahullahu taala. Dari satu sisi berhak mendapatkan hukuman seperti yang dikatakan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Walakinnahu idza nadhara ilaihim bi'ainil qadar. Bi'ainil qadri. Kalau orang itu, tapi kalau orang itu melihat mereka dengan kacamata takdir. Naam. Wal haira qad istawlat 'alaihim wasyaitan qad istahwadha 'alaihim fa innahu yariqqu lahum wa yarhamuhum. Kalau dilihat dari kacamata syariat, kacamata hukum ulama, demikianlah. Tapi kalau dari kacamata takdir, dalam kondisi kebingungan sudah menguasai orang-orang ahli kalam ini, syaitan sudah menguasai pula mereka, dikuasai sama syaitan dan kebingungan, syubhat sudah numpuk di kepalanya. Kalau dia melihat dengan kacamata takdir, yariqqu lahum, dia akan merasa kasihan, merasa iba kepada mereka ini, kasihan ya orang-orang yang demikian, melenceng, menyimpang, disesatkan, diselewengkan oleh syaitan, iblis, nah, terbawa oleh hawa nafsunya, kasihan. Ya, wa yahmadullaha an'afahum mimma btalahum bihi. Dia pun memuji Allah telah menyelamatkan dirinya atas apa yang menimpa ahlul kalam tersebut. Utu zaka'an wa ma utu zaka'an. Diberi kecerdasan tapi enggak diberi kesucian hati. Berapa banyaknya orang yang demikian. Cerdas luar biasa, masya Allah alaih. Nah, tapi hatinya kotor, hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya enggak bersih. Au utu fuhuman wa ma utu uluman, diberi pemahaman tapi enggak diberi ilmu. Au utu sam'an wa absaran wa afidah, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai. Atau juga bisa dibahasakan diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati, tapi pendengaran mereka itu semua, penglihatannya, hatinya tidak bermanfaat bagi mereka, tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Punya mata enggak bisa melihat, punya pendengaran enggak bisa mendengar al-haq, punya hati enggak bisa menampung ilmu yang sahih. Itu kalau ditinjau dari kacamata apa? Takdir. Melihat kaum musyrikin, kaum kufar, nah, dijerumus kena syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Ketika syaitan berkata kepada mereka, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika sudah kafir orang ini, syaitan berkata apa? Saya berlepas dari kamu. Kasihan yang demikian. Naam. Hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Demikianlah sepantasnya bagi kita ayyuhal ikhwah, kata Syekh Al-Utsaimin, sepantasnya bagi kita untuk melihat ahli maksiat itu dengan dua pandangan, dua kacamata. Ainu syar'i wa ainul qadri. Kacamata syariat dan kacamata takdir. Ainu syar'i ay la ta'khudhuna fillahi laumatul laim. Kata mata syariat maksudnya apa? Artinya jangan sampai celaan orang yang mencela itu menjadi sebab kita untuk meninggalkan hukum had, hukuman. Iya, kasihan sama dia, tapi tetap kita harus tegakkan hukuman bagi dia. Jangan sampai kemudian dihilangkan atau mungkin dikurangi. Karena hukum Allah tetap harus ditegakkan bagi orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala 'aniz zaniyati waz zani, sebagaimana Allah firmankan tentang az-zani waz zaniyah, pelaku zina baik laki-lakinya maupun perempuannya. Apa kata Allah? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Kata Allah, cambuklah masing-masing mereka, dua-duanya, laki-lakinya maupun perempuannya, cambuk 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fah, jangan sampai menimpa kalian ra'fah, belas kasih kepada mereka dalam perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai belas kasih itu, kasihan itu membuat kita terus meninggalkan, oh ya enggak usah lah buat kamu. Atau dikurangi, enggak usah 100 lah, 50 aja, kasihan kamu. Enggak bisa demikian dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, harus 100. Nah, jangan sampai ada sikap, perasaan, belas kasih, kasihan yang kemudian melencengkan kita dari sikap adil. Dari sikap adil. Naam. Qala rahimahullah wa nanzur ilaihim bi'ainil qadr. Di sisi yang lain kita pandang menggunakan kacamata takdir. فَنَرْحَمُهُمْ وَنَرِقُّ لَهُمْ وَنُعَامِلُهُمْ بِمَا نَرَاهُ أَقْرَبْ إِلَى حُسُولِ الْمَقْسُودِ وَزَوَالِ الْمَكْرُوهِ. Kacamata takdir maksudnya adalah kita kasihan kepada mereka, bersikap luluh kepada mereka, bersikap atau berinteraksi dengan mereka dengan hal-hal yang lebih mendekatkan kepada mereka untuk mendapatkan tujuan atau hilangnya hal yang dibenci. Kalau memang harus menggunakan yang lembut, maka gunakan yang lembut. Kalau memang untuk mendapatkan tujuan itu dengan cara yang tegas, maka tegas. Oh ini orang gak bisa dilembuti, harus tegas sih. Maka supaya mendapat maksud tadi, tujuan tadi, atau hilangnya hal yang dibenci, tegas berarti. Karena orang ini gak bisa untuk dikasih sikap lembut, gak bisa sadar dirinya. Wa hadza min athari talibil ilm bi khilafil jahil alladhi indahu ghiratun lakin laysa indahu ilmun. فطالب العلم الداعية إلى الله يجب أن يستعمل الحكمة. Inilah diantara athar talibul ilm, diantara ciri-ciri, diantara yang muncul dari seorang talibul ilm. Beda halnya dengan al-jahil, orang yang enggak paham, yang enggak punya ilmu, serampangan. Yang punya sikap ghirah tapi enggak punya ilmu. Maka talibul ilm yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menggunakan sikap hikmah. Demikian insyaallah. Semoga dapat diambil pelajaran padanya. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.